Sampai kini aku tak bisa berada jauh darimu, dan ku selalu mengerti akan dirimu. Ku kini berusaha untuk menjaga hatimu, tapi kau tak mengerti aku. Tak ada lagi kenangan indah sewaktu dulu, dan semuanya kini telah sampai kini aku tak bisa berada.